も皆さん、インドアニポルイノあ。 スーパーダニエスマン。 どうも皆さん、インドアニカストです。 Ibu anjing. Kok diem? Ibu anjing. Kan? Kok diem? Ibu anjing. Tahu. Udah gue kasih tau. Kan? Gak apa-apa kali. Gak apa-apa. Oke. Okay, untuk pilot episode kita kali ini, perkenalan dulu deh. Mulai dari siapa ya? Alphabetical atau? Ya, alphabetical lah. Ya, udah dari dulu. Dari cek. Ya, dari lu. Iya, Ares. Gue kira dari di start anjir. Iya, gue juga mikir gitu. Untuk yang gak tahu, kita ini recordingnya di Discord. Jadi, karena nama gue Ares, gue sih ngakunya sih wibu sampah ya, tapi ya begitulah. Saya senangnya sama, terus gue lupa lo waifu gue siapa. Gitu aja. Monggo. Monggo. Hai. Hai. Hai. Hai. Saya hai. Bukan ibu, cuma diajak doang. Kasih. Alah. Nama lu siapa? Nama lu siapa? Lihat nama gue Not tuh anjir. Nama gue Not. Bener kan? Okay. Ya gak salah juga sih. Yeah. Oke okay lah. Lanjut. Lanjut. Tunggu siapa? Gua ya. Oke. Okay. Gua Joning. Wibu basic sih kayaknya. Pemuja oh. Kyoani. Terus. Trigger is the best. Anjing. Terus waifu saya Tomoyo. Come on, man. Dari Klanat. Tomoyo. Jet. Lanjut. Ya. Yeah. Rehan. Nama Rehan. Saya Rehan. Best girl itu Ayumi di The World God Only Knows. Oh, that's okay. The best girl. Mark my word. Kenapa bukan you? Terus? Berarti gua terakhir. Halo, aku Rizky. Best girl is obviously Hanako from Katawa Sojo. That's not a question. Senangnya barbecue ya. Senangnya bacon. Oh, oh my okay. God, kamu kasar sekali ya. Tidak sopan. Yes, jadi selamat datang di Indo Anikas. Indo Anik. Di sini kita ngomongin. Ntar. Sebelum itu, I guess tadi Rizky sebagai host utama. Terus ada Jonik. Host kedua dan ada saya, Res, host ketiga. Hey. Kasihan ya, terpuiling saya. Kok lebih banyak hostnya daripada tamunya nih? Betul. Yeah, mungkin di sini ada yang ngedengerin dari K-pop juga, si KP, lupa gue nama podcastnya. K-pop pasti cast. Kenal sama Jonik, sama Rizky, dan mereka bakalan permainan di sini. Yes. Korea salah dulu Jepang juga ya? Ya kebetulan sih, I mean like. Kebetulan. Iya sih. Kekoreaan. Dan di sini kita bakalan ngomongin anime, mungkin manga, musik-musik Jepang, I guess kalau ada yang dengerin. Habisnya gue nggak terlalu. Jelas terus. Terus ya itu gue ngomongin tentang perubahan di Indonesia di luar negeri, I guess. Iya. Jangan lupa nyampahin waifu orang. Oh, itu kayaknya tema yang bakalan keluar terus. Recurring gitu. Selalu itu. Selalu. Gak kalau lu jujur, ini bakalan banyak nyampahin waifu-waifu seasonal ya. Oh iya. Macam season ini waifu apa ya? Oh, Yuzu? Zero itu Zero Two itu waifu sampah, makasih. Oh iya. Sisanya ya sampah itu. Terus itu siapa yang dari Eurocap? Gue lupa. Padahal gue nonton. Gue nggak nonton. Gak ada nonton. Masa ya gak ada nonton Eurocam anjing. Oh Eurocam. Oh, iya. Yeah. Tahu judul. Masa ya? Iya. Ya begitu lah. Popoko Pipimi masuk wheel waifu seasonal gak ya? Enggak. Itu. Enggak kayaknya. Susah itu. Itu selalu waifu itu. Enggak kayaknya sih ya. Selalu itu. Cumir. S plus plus. So siapa? Kak. Hah? Ah? Dupa? Lara? Oh. Ya ini bakalan jadi tema juga. Kita bakalan nanya kenapa? Apa? Nani? Nani? Jadi ibu banget kalian sih. Gue bingung malu. Ya begitulah, dia denial banget dengan perwibuan. Jadi first order of business I guess what? Winter season. Kalian pada nonton apa winter season? Siapa duluan? Sarah, mulai. Gue buka Anilis dulu deh. Gue juga buka Mal dulu. Oh, by the way, kalau mau ngapa di Mal, ya Noto juga. Ya, itu ntar bakalan di description. Kita taruh siapa saja, apa Mal kita, Anilis kita. Terus apa lagi? Hummingbird? Kalian yang pakai Hummingbird? Oh, saya sudah pakai Advance. Gue sangat kids. Hummingbird pakai. Gue gue lebih nemen sama Nihilis, lebih ini sih, lebih enak baca. Anyway, oh ini yang pasti kalian pada nonton, Violet Evergarden. Yes. Iyalah. Yeah. Gua jujur gue sendiri nggak nonton karena buat gue itu rada berat. Gue benci anime berat. Enggak, kok itu nggak berat anjing. Citrus baru berat anjing. Violet mah kagak. Gini dulu deh, kita ngomongin plot. Kan sekarang udah tujuh episode. Cepat ya udah 7 season. Novel cuma 2. Lu 7 season gimana anjir? Iya, tiap minggu keluar 1 season kan. Jadi 3 episode. Gila. Secara aturan My Anime List udah bisa di ini disampahin. Kan minimalnya 3 episode. Jadi gimana? Ini sound dari mana ya? Dan siapapun yang bilang Violet Evergarden trash is shonen trash. Shonen trash gitu loh ya? Ya lah. Bisa mengapresiasi slow yang lebih non linear, yang lebih nyantai. Oh, tim songnya sama true. Ini nih yang nggak bisa dibuat, yang nggak bisa appreciate Violet Evergarden itu nggak bisa appreciate Yuri Yuri juga. Kenapa Yuri Yuri? Ada Yuri. Ada Yuri. Aduh. Kirain bakal nyebutin apa higher tier anime gitu misalnya. Kagak Yuri Yuri. Nah, ini Yuri Yuri anjir turun banget. Ada Yuri gitu. Real sama-sama slow anjir. Kan ini anime dibuat sama Netflix juga atau ada campur tangan Netflix ya? Enggak. Netflix sebagai namanya. Netflix bayarin doang. Gimana ya Violet Evergarden itu? Cocoknya model rilis Netflix malah lebih cocok. Like enggak anjir, capek anjir. Iya. Enggak. Lebih cocok gitu. Because the pacing is slow. Dan iya, gak semua orang bisa nikmatin. Pacingnya lambat banget. Jadi males gitu loh nontonnya. Iya, kalau slow malah capek. Kalau si season 6, capek. Tapi kalau langsung satu season kan everybody bisa watch at their own pace gitu. Yeah. Dan gak mikir, ini lambat banget sih Violet Evergarden gak langsung berubah Is she still BTS ridden? Itu kan kan susah. Habisnya macam ibu sambah kayak saya. Yeah. Senangnya kan per episode gitu. Jadi ngikutin emang weekly. Yeah. Nah itu gimana? Cara nge-break kan kayak kemarin gue sempat bilang seperti di subredditnya anime, walaupun gue tahu itu sampah, kan mereka lebih demen ngomongin, you know, per episode gitu. Nah itu gimana tuh? Apa bakalan nge-break? Apa nge-break? Apa sih? Jadi lupa gue. Nge-break flow-nya gitu. Kan dari biasanya per week gitu. Secara general aja deh kita masuk flat gitu. General. Ya secara general sama kan. I mean, di tempat grup ibu gue kan gitu. Like. Tapi gue punya pendapatnya beda. Nah itu gimana? Gimana? Gue ngerasa pemilihan. Pemilihan. Lawan. Dasar kau. Gue sampah. Putus-putus. Iya sih. Putus-putus. Macam hati saya dengan para waifu-waifu 3D. Tapi sebenernya kodenya entah gak putus-putus. Cacat anjing. Anyway. Gimana ya? Dari yang demen. Udah, let me. Gue ngomong dulu bentar. Jadi. Udah. Menurut gue sih animenya kayaknya bagus ya. Cuman kan lambat. Terus pernah gue pas episode 2, gue cringe gitu. Yang apa? Yang habis dia ngetik surat gitu. Yang buat perempuan itu. Yes. Iya kan? Like, oh my god. That is so cringy. Terus abis itu gue liat, gak ada lagi. Yaudah, jadi kayak apa? Niat tontonnya agak hilang gitu juga sih. Tapi emang bagus. Kayaknya maksudnya kelihatan lah kan. Kalau misalnya kita ngeliat ya misalnya film atau sekarang ini anime yang bagus gitu dari awal tuh kan kelihatan, atau dari konsep apa sih namanya, konsep art, atau mungkin dari trailernya kalau ada udah kelihatan bagus. Tapi ya jadi gitu, gue baru nonton 1.5 doang. Siapa ya anjing? Ada yang baru masuk. Intro dulu, perkenalan dulu. Intro. Pakai bahasa wibu. Gak usah. Bahasa wibu. Gak usah. Bahasa sih. Halo, orang mana? Oke. Sambil nunggu. Karena. Oh, lanjut aja. Kalau di grade deh. Evergarden berapa per berapa? Belum deh. I think gue baru bisa ngasih verdict juga kalau udah benar-benar beres. Because ini show yang harus benar-benar ditonton dari awal sampai akhir, and then let it sit, terus baru lu bisa kasih skor. Like, hang on. Gue bilang sih Evergarden bisa dibaca dari pertengahannya aja. Apalagi ini kan udah pertengahan banget, dan nggak ada plot apa development yang begitu signifikan, yang sehingga gue bilang ya mungkin cuma gitu-gitu doang. Ya. Sebenarnya kalau lihat Johnny gimana? Johnny gimana? Saya Kyoani Trash, jadi 10/10. saya mau voting untuk nge-kick Johnny dari grup ini. Saya voting Johnny nge-kick Johnny dari sini. Kita tuh gak boleh ada fanboying. Nggak, tapi enggak, tapi mengesampingkan perkenalan dulu. Perkenalan. Habis itu gue mau nge-trash lagi. Watashi wa unbeat des. Nama asli. Oh ya, ini kita PG-13 ya guys. Pakai nama atau mau R8? Udah R aja lah. Pakai nama depan aja. Gue teri nomor depan. Watashi wa bunti des. Yoroshiku ne. Wibu betul. Kenalan paling wibu. Wibu betul. Gak ada kayak gitu tau gak? Lu mau aja di breed. Sama Ares. Pada wibu. Tolong gini. Pada wibu gak yang menunjukkan esensi wibu kalian ya. Tadi Rizky openingnya Jepang sih. Gua ingin akuin tadi Rizky pembukanya Jepang. Bagus apa? Oke, tadi Bundi, lu nonton Flower Garden nggak? Eh bentar, gue masih mau ngeren. Nonton apa? Jodik dulu. Jadi mengesampingkan fakta bahwa gue Scorpio ani trash itu sebenarnya emang bagus. Like, iya tetap aja. Enggak, maksudnya Kyoani juga ada yang biasa aja, kayak Musai Geno Phantom itu World. Ya? Itu biasa Kyoani banget. Ini itu kayak lebih tepatnya Kyoani itu mix bag sih lebih tepatnya. Enggak, Kyoani kembali bagus. Kyoani itu bagus buat bahan doujin anjir. Bang, ini kita PG-13 ini kita. Tolong. Bang. Saya tahu Valentine itu kemarin tapi bayangin kalau dojinnya Tamako Market gimana ya? No. Gaji. Let's move on, guys. Terima kasih. Oh, gue mau ngeren berarti. Kan tadi udah Violet Evergarden, semua pada senang. Kalau Karakai Jusso no Takagi, Takagi-san. Si Loli season ini. Oh, yang Loli season ini. Itu nggak Loli, anjir. Itu nggak Loli. Itu umur 17 itu. Oh my God. Ya, legal. Legal. L-E-G-A-L. Legal. Siapa yang lepasin pedo ke sini ya? Tolong. Waktu. Jadi gue pengen ngeren dikit. Gue honestly baca si manganya, si Takagi-san ini. Gue demen banget manganya. Tapi buat gue animenya tuh pelan banget. Like gue annoyed dengan slow pace-nya. Oh Takagi-san. Nah tadi kan pengen ngomongin Shogi, makanya gue bingung. Nah iya. Tadi ngomongin Loli, gue kayak Shogi. Iya. I mean, gue ngitungnya itu Loli sih. Like, Yeah, let's move on from the lolly topic. Anyway, gue agak annoyed dengan Takagi-san. Emang terlalu buat gue terlalu pelan. I mean, di manganya juga pelan sih, tapi feelnya beda buat gue for some reason. Mungkin di sini ada yang nonton juga kayak gue. Gue nonton sih, cuman kayak balik lagi cuma buat interlude dalam hidup gue doang, cuma nonton ya udah lepas gitu. Also yang gue demen dari ini pemilihan seiyunya bagus, dia pakai Takashiri sama Kajiyuki, which mereka bagus banget, chemistry-nya gue demen. Wah gila. Chemistry-nya bagus bener, itu gue setuju. Buat sebuah romance itu keren banget. Tapi ya itu animenya pelan banget dan gue jengkel. Emangnya cuman masalah pelan itu doang. Kalau lu bisa sering anime yang pelan lu seneng ya wis nonton aja oke lo. Oke. Gue cuma nonton baca doang sih makanya, jadi gue nggak tahu gimana. Tapi ceritanya sih bagus. Apalagi spin-offnya atau spin-off di chapter berapa sih yang terakhir itu 73 ya? Gue belum lanjut lagi. Itu bamboozle banget itu. Chapter berapa sih? Lupa deh. Jadi verdict buat gua, I guess. I'll give it a 6. Gua 6. For now ya. Gua 6. Oke, okay, itu 26 berarti. Gue gak nonton. Ini gue menjauhi Pop Team Epic dulu ya. Jadi Pop Team Epic kita turun di terakhir. Gue gak mau, shit test dulu. Mendengarkan saja dulu ya. Mau nyoba bahas novelnya Rehan gak? Apaan? Ntar. Gue March. Dead March. Gagal nonton. Generik banget sih. Kali lagi apa? Death March. Oh my god. Enggak, ini tolong tolong jelasin ke gue ini anime apa. Gue jelasin ya, sekalian gue bacot sekalian. Jadi ini tuh yang isekai gitu. Jadi kayak dia itu jual, lu tau kan. Tapi apa namanya, dia itu karakternya super super bukan super sih, kayak nggak ada ini ya, apa namanya, dia super strong. Enggak super terus, strong sih Han, dia pertama kali nyampe di dunianya udah level 300. Iya, makanya kan dia emang kuat banget. Dia udah kuat banget. Terus apa yang gue baca ya waktu itu. Jadi waktu itu gue ada kayak face apa, gara-gara lu gue baca semua anjir. Semua isekai gue baca gitu loh. Apa namanya, kayak dulu pas gue ada fase-fase harem gitu, semua harem tuh gue bacain gitu loh. Ini juga sama. Terus jadi gue apa, tiap kali dia melakukan sesuatu gitu, kayak nggak ada apa namanya, nggak ada sisi jeleknya gitu loh. Kayak misalnya dia ngelakuin sesuatu yang salah, tapi karena dia OP, quote unquote OP gitu, ya udah nggak ada resikonya gitu ke dia. Terus dia move on aja, terus tiba-tiba nambah cewek lagi, like usual gitu, emang gak harum-harum kayak gitu. Itu ya. Yeah. Kayak bego banget gitu loh ceritanya, kayak apaan sih nih. Terus enggak. Lo tau gak belum yang di novel yang paling barunya? Kagak, gue udah gak baca, malah gue tau. Pokoknya si cowoknya dia pengen jadi dewa buat nikahin ceweknya. Apa itu? Goblok anjing. Plotnya tuh berarti Mary Sue banget atau? Iya, Gary Sue banget itu kayak apa? Slice of life ish, karena emang kerjanya gitu, kayak dia tuh apa pergi kemana-mana gitu. Iya, jadi peddler dengan segala macam. Jadi peddler gitu, tapi dia tuh godlike being. Oh. Terus itu gue gitu deh. Ya, jadi nyebelin juga. Mirip itu ya? Udah godlike ya? Mirip. Kenapa? In another world. With my smartphone, mirip. Jadi gue nggak usah baca lagi. Nggak kayak smartphone sih, lebih ke kayak Arifureta, tau nggak? Oh, belum baca. Oh, gue nggak baca Arifureta, soalnya reviewnya jelek. Beneran jelek kan? Jangan. Gue sekarang ngeliat review pokoknya. Udah slow down gitu. Udah taubat kan? Udah taubat gue. Dulu ini gue baca ini brainless gitu loh, kayak ini sama gue baca, ini gue sama gue baca. Aduh. Hati gue capek sendiri gitu loh, kayak Michael, aduh Coro, kenapa gue baca ginian. Kayak aduh, pala gue kayak apa, senut-senut gitu bacanya. Senut-senut putus. Kayak ya gitulah gue ya. Ini anime sampah ini. Saya sangat setuju jika dia bilang ini anime sampah, walaupun gue gak nonton, tapi gue tau ini anime sampah. Gue mau komen. Enggak, gue mau zero out of ten. Tartar. Enggak, gue mau ngomong. Tartar. Dari sisi seiyunya, benar-benar gak ada chemistry antara karakter, sehingga gue kayak, what the hell banget nih anime. Oh. Oke, berarti verdict dari Ryan bener, Antri, zero. Jadi, verdict dari verdict dari gue 2 out of 10. Anjir, 2 lah. Jadi masih bisa ditonton gitu 2. Enggak, bukan. Masih bisa ditonton, gue 6. 2 tuh udah enggak. Kalau 2 kan berarti masih ada substance-nya. Itu berarti masih ada redeemable point-nya sih. Nah. 2 masih ada yang point di... Enggak gede, tapi ya... Cuman... Noto. Kenapa lu pilih? Seiyunya pemilihannya bagus-bagus, tapi chemistry-nya nggak ada. Gue bingung. Seiyu, holy shit, ternyata berarti 2 tuh dari. Oh iya, dimana? Di mal. Oh my, yang penting seiyu. Oke, pindah ke pada nonton apa lagi nih? Yurukem dulu. Jurukem. Ya anjir, gue gak nonton Jurukem aja. Jeruk bisa nanti. Jeruk nanti. Jeruk dulu. Oke, jeruk. Oh, jeruk dulu. Jeruk. Dari siapa dulu nih? Gua. Dari. No. gua dulu. Lebih bagus daripada Netsuo Trapu dari Sol. Emang NTR yang jelek, bagusan sih terus jauh. Iyalah, oke. Okay. Jauh. Dan gue belum nonton lagi. Gue terakhir nonton pas si Juzo balikin adiknya, balikin si stepsister. Gue baru nyampe situ. Belum, gue belum lanjut lagi. Tapi gue belum lanjut lagi. Oke, dari Bundi deh. Karena lo suddenly. Well, ini suddenly kayak gue kan penasaran awalnya kayak. Ini kenapa orang-orang demen sih terus ya? Kok hype-hype-nya gede banget? Terus lu pada mention kayak this isn't your typical love story. Ini lebih absurd. Lebih absurd. Ya tuh. Oh, I'm sold. Ya udah gua coba tonton. Ternyata fuck. Fuck Yuri and rape and and drama in one. Ntar gue berhenti di situ lo. Kita tidak kondon apa? Kita tidak kondon rape di sini. Makasih. harus ada ini, harus ada disclaimer dulu. Well, disclaimer, we're not condoning rape, but it is a bit rapey animenya. If I was it is. Dan gue dengar manganya lebih absurd lagi. Emang lebih absurd lagi. Manganya bagus tapi it's tapi kayak gue salut sih kayak manganya itu lebih absurd. Manganya itu sinetron tapi sinetron. Ah ya benar pada sinetron. itu sinetron banget ceritanya. Sinetron. Gue mesti baca manga. Coy. Sinetron itu Kimi no Hiromachi, coy. Gue nggak tahu itu apa. Gue nggak tahu itu. Karena jeng-jeng komputer-komputer. Siapa lagi yang nonton? Ya. Gue drop. Oke, Jonek drop. Gue drop, tapi kayaknya bakal kalau udah full season keluar, gue lanjutin. Enggak. Atau gimana? Atau Raihan? Gue drop. Berarti nggak lu drop, anjir. Lu hold, anjir. Yes, salam. Gue on hold. Gue beneran on hold. Gue permanen. May as well just call it drop. Gue drop gara-gara Twin Tail, si Twin Tail anji. Fuck that person. Gue kasih. Jadi final verdict. Gue 6/10. Kalau gue bosan, gue ambil lagi. Gue nonton lagi. Gue dari apa episode terakhir yang gue tonton ya 8. Oh, kalau misalnya kedepannya makin rapey jadi 9. Anjing, gue 8. Oh my god. Disclaimer gue langsung hilang. Disclaimer kita tidak kondonin. Kita ada ceritanya. Oke, 7. Gue 8 soalnya kalau misalnya gue kasih 10 gak sih, soalnya kalau gua kasih 10 itu terlalu rapey buat gua ya, buat on normal dosage kayak terlalu rapey sih, terlalu kayak may give me the heebie-jeebies. Oke. Oke, berarti overall 7. Kita setuju di 7. 8. Oke, 8 it is. Anjir. Citrus. Gue ingat banget itu pas gue pertama kali apa ketemu manganya. Terus kan gue baca ya. Terus gue liat. Oh, kata ceritanya beginian toh. Beginian. Soal-soal gitu. Terus gue mikir, pas gue baca sebentar, gue langsung sadar. Oh, ternyata gue nggak ada demen Yuri. Langsung berhenti ngomong. Jangan lu demen Yaoi lagi. Iya, enggak tahu. Kita sai. Must is fucking from my dream. What the fuck? Oh, halo, ada yang baru masuk lagi. Tambah ramai. Ini lu bakalan jadi tim deh. Bakalan ada yang masuk, keluar. Perkenalan dalam bahasa Jepang. Ya Allah. Kenapa bahasa serius? Itu jadi ini. Mana ani wibu ya itu iklan. Akhirnya masuk juga ya udah. perkenalan. Oh, silakan perkenalan diri. Pakai bahasa Jepang. Saya. Ayo. Gue kayaknya naikin standar ya. Iya, yeah, semua salah lu. Lemau. Lemau. Gue tidur, anj. Woy, perkenalan woy. Jangan nyampah. Please finish, don't dox my name, please. Nobody will dox you. Nggak ada yang dox. Chill. Chill, bang. Slow. Slow, gue mau tidur. Siapa yang mau tidur? Gue. Oh, Lur. Oh, Lur. Yaudah. Gue tuh 1:30. Sini. Oh iya, di sini ada beberapa dari luar juga. I guess itu harus di... Oh, background character. Oke, kita lanjut dulu aja. Boleh. Apalagi gua kasih, ya? Gue kasih Rizky ngomong deh, Gakuen Babysitter. Oh. Enggak, Gakuen Babysitter. Shogin, siapa tau di penjara? Udah diem lu, Shogin ntar. Shogin ntar, ngomong gini Tony. Ini, this is babysitter. Super Gakuen Babysitter. Itu animenya bagus sih, it's fun dan ringan, nggak terlalu berat, bayi-bayinya lucu, walaupun ada satu yang gue nggak suka. Ada Dimas. Si gue ngarang. Moya ya kalau nggak salah, yang tiap kali dia ketemu sama bayi-bayinya itu dia mimisan, like, ugh. Itu kayaknya benar-benar ini banget deh kalau ketemu bayi mimisan, like. Ya udah mimisan karakter lainnya tuh rover dia tuh soalnya dia kayak creepy gimana gitu sama anak-anak di sebelah jauh. Disclaimer. Creepy banget ya. Disclaimer lagi kita tidak gini. Not liner. Disclaimer lagi kita tidak kondon pedofilia. Ya Allah. Tapi lolicon enggak apa-apa ya. Kita anti lolicon. Maaf. Tuh tim keluar nih. Masih gue anti lolicon. Tim keluar. Disclaimer, kita anti lolicon. Tapi kita open minded. Cuman kita anti lolicon dan anti lolicon pedofilia dan Shotacon. Oh ya, Shotacon juga sama. Gue baca manganya ke Queen Babysitter. Karakter Tomonya itu gak se-exaggerated di animenya gitu sampai mimisan. Dia lebih kayak orang-orang yang tipe, oh my god, ini lucu banget. Gue pengen gemesin. Yang gregetan itu enggak, bukan creepy pervert gitu. Fuck, berarti salah ininya coy, berat. Salah direkturnya. Salah sutradaranya. Direkturnya pedo berarti coy. Lu berarti. Ini yang ngomong Noto. Ini yang coming from Noto. Lu malah ngomongin kayak gitu. Lu gimana sih? Jadi, mau ranting lagi? Oh, udah sih paling keren gue permasalahannya di situ, sama ada satu yang suara batitanya kurang convincing gitu, malah jadi kayak karakter dari Boku no Hero Academia banget. Betul banget, semuanya convincing kok. Oke, okay. Verdict. I mean, udah berapa episode sih? Udah 7. Yang nonton cuma Rizky doang ya? Ya nonton cuma Rizky, makanya gue kasih waktu Rizky ngomong. Eurocam dong. Habis ini. Sana Eurocam. Habis ini kan Eurocam. Sana Eurocam. Masa tadi udah Eurocam. Udah. Udah. Amin. Gue telat. Gak ada yang nonton juga Eurocam, lol. Ya udah. Pernah nonton apa ya? Udah gak sih kasih? Shogi 30 tahun lah di penjara. Lu sana Shogi. Sob. Gue kasih nih Shogi. Dan 30 tahun penjara. Lu pada yes. Ada yang baca manga. Baca apa nih? Manga nanti abis ini. Kita abis bersihin anim dulu. Shogi 30 tahun di penjara. Ada apa lagi? Udah bahas apa lagi sih? Apa aja ya? Nih. Umaru yang baru. Umaru shit anjir. Baru season Maret. Baru season Maret. Oh shit. Gua nonton. Season Maret sih. Emang. Iya. Yeah. Itu nanti deh. Ntar aja. Kita sekarang. Tadi gimana? Berarti si Shogi 30 tahun. Shogi 30 tahun itu apa ya? Dari novel itu absurd banget. Terus yang gue suka dari animenya sih bagaimana animasinya, gue senang nggak di cutting corner beberapa, sama pemilihan seiyunya juga seneng gue. Oke. Okay. Ceritanya? Buat dari secara cerita tetap aja kayak lu dipaksa nikahin anak umur 8 tahun tuh nggak bagus. Dipaksa nikah sama anak umur 4 tahun? 8. 8. 8. 8 tahun. Makanya kan Make it better sih. Loli yeah. Apa Shogi 30 tahun di penjara. Lol. Lol. Oke, okay, kita tahu kenapa namanya itu. Perdek. Yang gue demen karakter desainnya juga gue demen. Ada dua AI kan, ada yang AI yang Black Dragon, ada yang White Dragon. Gue suka semua. Black Dragon. Black Dragon kan Ryu, kan Ryu kan. Ini Yu-Gi-Oh anjing. Oh my god. Oh god. Oke, okay, jadi verdict berapa persen? Verdict gue 5 dari 10 sebenarnya sih, bisa ditonton tapi kayak meh banget bagi gue. Possible ya berarti. Masih possible. Ini yang Black Dragon. Oke. Okay. Ini yang White Dragon. Ada yang mau nambah? I guess. Oh. Aslo Star. Lu mulai dulu deh. Literally CDGCTI with Yuri Undertones itu doang sih. Terus kayak main karakternya with quirks, which is ngambil gap year rendah gitu doang sih. Kayak even Yuri is way fulfilling. Yuri sih udah on another level sih ya. Apa ya yang level kemana? Ke bawah apa ke atas? Apalagi Perdek. Ya nonton aja sih gue kayak berapa ya? Well, not bad lah. Berapa persen lo? Karena Evan kita Evan you can bisa ambil another show buat ditonton doang. Oh. Kalau ada waktu, tapi kalau enggak you're not missing that much. Ada yang nonton si Ito Junji Collection nggak? Gua skip dulu. Gua cuma baca manganya doang. Really? I can talk about Junji. Oh, berarti nanti. The anime startnya salah banget. Lo nonton? Started with the nonton. Gua nonton 3 episode dan itu yang diadaptasi pertamanya tuh, yang dikeluarin pertamanya tuh yang like the weakest Junji Ito work sih. Kapan? The weakest Junji Ito yang work yang mana? Yang creepy. Weakest itu. Bukannya semuanya creepy ya? Enggak, semua ada yang creepy. Gantung kan. Junji Ito itu ada dua kategori. Creepy sama cheesy. Sama cheesy, oke. Okay. Okay. Ah. Yang pertama yang apa? Ki. Kayaknya dia kena disconnect. Saya kan yang notable tahu gue. Iya, 3 episode itu fokus Ki Lucas. Kepotong-potong gitu. Saya kan tahu gue Ki. Kepotong-potong. Kepotong-potong. Potong-potong. Iya. Saya tahu gue kan Junji itu kan kayak yang terkenal kan Uzumaki, Jo, Hellstar Remina, Umi, berbagai Umi berarti, dan macam-macam short story lainnya sih. Yang tembok yang mana? Yang tebing mana no? Amigura Fort itu, yang tebing itu kan dia juga masuk ke short story-nya sih kalau gue bilang ya. Oh. Kayak Uzumaki Jo sama Hellstar Remina. Oh, gue nggak ngerti. Itu one parter. Itu one parter. Ngerti apa? Satu chapter selesai. Kalau yang tadi gue mention kan kayak bisa berapa volume kalau nggak salah. By the way, gue tahu kenapa jelek. Kenapa? Karena studionya ini. Andi. Studio di. Oke, tolong jelaskan emang, kenapa studio Din jelek. Karena saya masih dendam dengan fit yang dibuat jelek. Terima kasih. Apa? Apa yang dibikin jelek? Apa yang dibikin jelek? Lebih jelekkan studio yang bikin Konosuba atau studio yang bikin Fate? Fate yang pertama ya. Itu kan Din tuh ngancurin semua bagus yang bagus-bagus kayak Fate kayak Tokyo Ghoul emang jelek sih coy, mau diapain? Enggak, tapi Toto, lu kalau lu ngomong gitu lu ngancurin seluruh ibu Indonesia. Iya. Tapi kalau semua jadi bagus. Oh ya, kita kan edgy. Oh iya. Tokyo Ghoul tuh jelek anjir. Tuh. Jelek banget. Ya aja sampai trigger anjir. Mampus. Aduh. Mamanya bagus. Ini kalau tiba-tiba ini kalau tiba-tiba podcast kita dibakar sama wibu-wibu, gue salin lu ya. Gue pengen famous dong masuk ke ini badan pengawas wibu. Gue udah kenalan, lu mau gak? Gue mau jadi famous. Ayo. Go. Ayo. Apa lagi nih? Tuzar, anime. Ada apa lagi ya? Nanti perdik ya, Tarhopper. Tarhopper, Whiskey. Perdik lo, Jujito. Five. Tuh kan? Five. Five. Really? Gak baca komiknya ya? Gara-gara Din. Karena Din juga start adaptasinya tuh salah. Jadi set impressionnya salah. Yang diangkat yang cheesy duluan, bukan yang creepy duluan. Emang startingnya salah sih kalau gue bilang. Startingnya salah. Lu langsung disappoint, lu langsung deep down kayak nurunin ekspektasi orang gitu. Cuman ya lebih tepatnya kayak kalau misalnya kayak gitu emang salah sih kalau gue bilang. Cuman ya kalau misalnya ditaruh di akhir-akhir kan bakal nurunin juga. Nurunin yeah. juga. Berarti menurut lu ini full time buat fans dong? Iya enggak? Jadi kan misalnya kayak gue lah. Buat hardcore fans sih oke sih ini. Niche deh, niche banget itu. Niche dan gua walaupun gue juga hardcore fans Ito gitu, but gue bener-bener gak suka yang koleksi yang bagian Shuichi, I Skip Most of It, karena itu bukan horror, itu cheesy gitu contohnya. Shuichi yang mana deh? Gua yang Shuichi itu yang pokoknya sekumpulan anak nginep ke rumah nenek kakeknya, terus ada saudara yang strange tapi creepy, makan paku gak jelas gitu lah. Oh yang itu. Itu gue bilang gak creepy sih, kayak itu cheesy gitu, disturbing aneh-aneh gimana gitu. Gak disturbing juga sih, malah lebih tepatnya aneh gitu. Oke, sekarang kayaknya gue udah siap dengan yang ditunggu-tunggu. Apa? Top Team Epic. Oke. Gue belum nonton. Oke, jadi gimana set posting anime of the year? Bagus. Bagus kalau openingnya. Satu-satu. Openingnya gue suka. Openingnya bagus banget. Emang suka. Cuman gue sukanya apa? Satu-satu. Oke, gue mau singkirin dulu yang gue gak sukanya ya. Yang gue gak sukanya itu apa ya? Agak aneh juga sih, lu dibikin kayak dua part yang sama, cuman lu bedain sama si Yu-nya doang. Jadi kayak enggak. Itu gue juga setuju sih. Cewek semua. Agak wasting banget sih kalau gue bilang. Itu bukannya some kind of shit posting juga in bukan ya, itu bukan di kenapa lagi background karakter ngomong ini bukan posting. Well, yang bagian cowoknya tuh emang kayak shit posting sih, cuman kalau gue bilang kayak agak unnecessary menurut gue. Okay, gue malah pindah. gue malah kayak udah selesai udah kredit gue langsung skip, gue nggak nonton yang bagian kedua yang seiyunya beda lagi. Iya sama. Tapi sebenarnya kan beberapa episode gitu antara dua seiyu itu ada yang beda gitu. Ayo ada yang beda. Joke juga berbeda. Gue ada beberapa episode emang joke-nya berubah kan gara-gara ganti seiyu. Ya nggak sih. Aja. Iya. gara-gara ganti seiyuu joknya bisa berubah, apalagi yang masalah mobil yang buat bunuh orang itu gue demen banget pas suara cowoknya. Episode berapa ya? Gue lupa. Mobil tuh 3 ya. 3 itu ya. Pas bagian yang lawan yang skeleton race itu kan? Oh, skeleton race 4. 4 itu. Gue belum nonton lagi. Gue nonton doang. Lupa. Gue baru lihat sampai episode terus sih 4. Gue demennya tuh yang ini loh, yang pas apa? Jadi yang pertama yang disuruh apa tuh yang adlib. Terus kan kocak gitu ya, gue udah gila-gila terus tiba-tiba di pojok gitu dikasih lihat ada setan gitu. Terus pas yang scene keduanya gue udah berhatiin ke situ, setannya lebih serem anjir, kaget gue. Terus ternyata digigit. Oh my god, itu done well. What a fucking trip. Kaget gue bener, kayak holy shit, gue takut bener liatnya kayak spook gitu. Kok ada gituan? Terus gue ketawa. Kalau pada pengen bikin gue nonton lagi ya, sialan. Nonton lah. Enggak, itu harus nonton. Itu harus nonton lagi. Harus dilihat dua-duanya. Terus ditonton dua kali gitu. Apa? Yang bagian yang itu yang apa sih namanya? Yang Perancis itu loh. Oh, yang Perancis. Oh, iya. Itu pertama kan enggak ada. Yang pertama kan enggak ada ininya kan? Enggak ada apa namanya? Subtitle-nya di yang kedua. Iya, emang itu dan well. Bedanya cuma kayak gitu doang, dan makanya kayak agak-agak well. Ya. Gak terlalu penting juga sih. Iya sih. Menurut gue penting, soalnya beberapa kalau dia ngomongin ke cewek, tapi kalau dia ngomongin sama cowok jadi lucu banget. Iya, gue bener-bener nonton bagian cowoknya. Cowoknya. Aduh. Wah, udah pasal mencampur. Kecuali yang ada si Bison. Nah itu gue demen-demenin cowoknya. Yang gag apa si M. Bison. Yang, si ini ya, yang apa, yang Cell sama Frieza ya? Enggak, yang Idol. Iya. Yang awalnya Idol terus sedemikian jadi Idol. M. Bison. Ya, itu gue seneng, gue lebih seneng yang cowok. Oh, yang bisa lebih tersampaikan. Yes. Oh, ngerti sih gue maksud lo kayak gimana. Habisnya kalau yang ceweknya, seiyu ceweknya tuh asa Eevee banget. For some reason. Tapi tetap seiyu terbaik di segmen pop team WPK itu yang dari Bobune Mimimi. Itu like. Yes. Bobune Mimimi itu. Bobune Mimimi. Itu sih. Itu tolong favorit gue. Itu benar-benar pure shit posting, shit posting, edit pure form sih. Emangnya ya? Berarti gue ini minoritas ya. Gue nggak seneng Bob Team Epic. Oh bagian itu. Itu nggak lucu. Oh my god. Itu lucu. Gue demen Bob Team Epic yang ngedek Australia itu yang dibilang kebun binatang. Anjing. Kebun binatang gitu terus. Ya ya itu lucu. Lucu itu. Mulai dari dua orang di podcast ini lagi ada di Australia, tolong kita lucu sih di sini, lucu sih, political correct jangan gitu dong, lucu sih, kaget lucu sih, lucu sih, tiba-tiba, waduh, enak banget gue sumpah, itu out there banget gitu segmennya dan animasinya itu entah lah, kayak malah jadi anjir, itu semua karena animasinya gitu, eksekusi yang, nah jadi yang, ya dari yang out there jadi makin out there gitu. Yang gue senang dari Bob Team Epic tuh yang alien. Yang aliennya pura-pura jadi kucing. Nah itu doang. Suruh pulangnya. Itu lucu banget. Oh dia tidak tertipu. Dia tidak tertipu. Spooper. Itu kejus banget. Lucu banget. Oh dia tidak tertipu. Kari nasan. Kejus banget anjir. Lucu sih itu. Itu doang, sisanya gue gak seneng aja Bob. Apa Bob? Itu bisa jadi meme sih. Itu sangat meme material. Also agak disclaimer, gue baca webcomic ya. I guess we call it webcomic. Yeah. Kamin bukan manga. Four koma. Yon koma. Yon koma. Empat koma. Ya ini lah deh, harus dibahas ini nih. Oh yang Let's Pop Together. Itu gue gak ngerti. Gue gak ngerti. Ini Wind Fire sih. Itu bokap gue yang point out loh. Gue perlu lama-lama connect. Nah, that is interesting. So all the earth will fire kan? Eh? Iya. Nah, iya. Gua mana ngerti. Saya ibu sampah enggak ngerti masalah barat-baratan. Gue paling demen, gue pas ini paling demen yang salah satu juga ada yang tiba-tiba ini yang pas episode 1 yang tiba-tiba langsung reference ke Your Name. Oh iya iya iya iya. What the fuck? Gue ngeliat episode 1-nya. Episode 1 bagus sih, Mbak. Referensi gue ngerti semua. Jadi gue ketawa-tawa mulu. Asik banget. Di episode 6 Kimi no Nawon di reference lagi kok. Gue belum nonton. Gimana ya? No spoiler. No spoiler, no spoiler. Gini loh. Episode satunya apa ya? Episode satunya bikin gue hopeful banget. Seterusnya biasa aja. Tapi shit boss banget. Gimana gue bingung. Referensi tuh nyampur sih, like there's some Japanese reference yang kita pasti nggak nangkep, tapi gue nangkep mayoritas Western reference-nya gitu. Oke. Like, oh my God, gue nggak nyangka banget. Also, ini kita belum ada waktunya, so. So, nanti aja. Ini, verdict berarti optimum pick? 11 out of 10. Pick. 8 out of 10? Bagi gue, 7. 11 dari 10. 11 per 10. Bilang 8. Bilang 8. Gue 5 per 7. Gue 5 per 7. What? itu lima per kamu dari mana ya? Lima per tujuh. Saya 9/11. Buat kalau serius, gue sama kayak jeruk. 8/10. Gue kalau serius, 8/10. Sama. Oke, 8/10. Eh, 8, 7. 8,5. Oh, nice. Oke, okay, ada sinyalnya. Oke okay deh. Oke, oke. Oke, kita pindah ke Omanga. Manga apa? Oh, relive bentar lagi tamang. Belum baca. Tiga lagi ya? Tiga chapter lagi. Tiga. Sampai 222 kan angka cantik aja, 222. Ya iya, sengaja pasti. Udah gregetan banget itu. Ntar, lewat. Anda nonton Cardcaptor? No. Oh, Cardcaptor Sakura. Gue belum nonton. Season 1-nya. Juga belum. Gue dulu pas kecil itu nontonnya Doraemon, Shinchan, Hamtaro. Ya sama. Pasti. Ya, pastilah. RCTI mah RCTI itu. RCTI itu ya. Masih sampai sekarang kan? Masih. Doraemon sih. Tahu masih ya? Doraemon masih. Dan background karakter kita hilang. Gua bangun siang sih jadi gua enggak tahu. Apa? Oh, ini ketahuan. Gua bangun siang sih. Bangun kesiangan terus. Oh, berarti belum banyak anime yang ini ya, anime yang di apa sih kalau bahasa movie-nya di rerun di remaster guys. Subasa katanya remaster tahun ini. Gua masih menunggu Doraemon remaster. Ha. Ya. Tapi kalau remasternya sama Studio Din gimana? Gak apa-apa, gue tetap nonton. Tolong gini, kita tetap nonton. Nah ini kita bikin aturan, jangan nyampahin studio ya. Kecuali Kyo Ani. Kecuali nyampahin Kyo Ani. Kyo Ani gak apa-apa. Kyo Ani boleh disampahin karena banyak pengikutnya. Terus kita kena flag dari Kyo Ani. Dimonetize. Emang pernah monetize? Kayak kalau masuk Niko, ini kayak kalau masuk Niko bakal diapain ya? Diciduk anjir. Masa ya? Masuk Niko juga gak ngerti. Iya sih. Iya. Gue Niko user coy buat nyari Vocaloid. Buat apa ibu? Ibu bangsa. Benar. Di sini kita kelihatan banget ibunya siapa. Yang Daniel. Daniel pasti. Emang nih wibu. Lu juga ngaca. Iya, di antara kita di sini bisa bahasa Jepang doang anjir. Iya. Bunyi bisa. Oh, Bunyi bisa. Cuma phrase-phrase, simple phrase doang, gua enggak bisa full Japanese. Iya, kalau Noto bisa baca. HP-nya aja cuma bahasa Jepang. Bahasa Inggris anjir sekarang. Sekarang. Oh, sekarang. Sekarang. Besok. Oke. Ya Allah. Balik lagi real life. Gue bacanya kalau sampai jangan, pokoknya jangan sampai endingnya Makoto Shinkai aja. If it ends Shinkai way, I'll do this. Kalau endingnya kayak Your Name, oh my god. Itu rage Indus pasti. Iya anjir. Lantung banget. Tapi masalahnya tinggal 3 chapter lagi, gimana dong? Kalau misalnya, kayaknya kalau mau dibikin endingnya lebih bagus, kayaknya takutnya kurang gitu. Nah, endingnya kalau pas itu gimana ya? Kan kita udah dikasihin gitu, kalau kakaknya si Oga itu kan juga neat. So, what would be a better ending kalau tiba-tiba Hishiram sama Kaizaki harus kerja sama. Yeah. Holy shit. Ngurus kakaknya si Oga. Then we get the whole team back. Yay! Ntar, kita gak pernah lihat kakaknya Oga loh. Yep. Kakaknya Oga pernah muncul 2 chapter, pasti hilang. Nah, iya. Cuman gitu doang. Jadi cuman glimpse. Cuman kita enggak tahu dia itu siapa. Doang. Iya, enggak bukan karakter, cuma background doang. Oh, iya, makanya. Padahal nanti kan juga gitu. Si ya, Kaizaki sekarang kerja buat support team. Ya, kok gimana kalau tiba-tiba first assignment dia itu kakaknya si Oga gitu. Like. Oh. Yes. Enggak. Menarik sekali. Mungkin aja kali. Habisnya kan si kakaknya Oga masih serumah sama Oga. Dan lo tahu sendiri si lore-nya real life kan nggak bisa, lo nggak boleh ngasih tahu kan? Nah itu dia, nggak mungkin. Jadi kecuali kakak Olga-nya tuh dalam tanda kutip ngebohong, bilang, gue dapat kerjaan di X, which kalau itu buat gue possible sih. Terus ini kita jadi realm fanfiction aja. Gue sempat mikir malah tadi apa? Gimana kalau misalnya tiba-tiba si Olga-nya itu ngekos gitu? Jadi kakaknya tinggal sendiri, tapi kayaknya gak mungkin sih ya. Masih ada bokapnya kan? Masih ada papa. Bukannya tinggal berdua doang ya? Bukannya mereka cuma berdua ya? Mereka tinggal berdua, tapi kan berdua. Apa? Gue baru inget terus, kan kampusnya di situ juga. Jadi ngapain juga dia ngekos? Kan dia masuk itu kan? Kalau mereka istilahnya itu elevat, eskalator universitas kan? Universitas eskalator gitu. Jadi tinggal masuk doang. Nggak susah gitu, maksudnya nggak harus keluar kota gitu istilahnya. Iya juga sih. Ya nggak tahu, tapi kayaknya sih gue masih setuju itu. Pasti nanti dia bakal ke kakaknya si Oga. Wow, it's the only possible scenario gitu. Betul. Kalau itu jadi endingnya gue fine, apa yeah. Ada tease kayak second gitu. Iya sih. Si real life. Jangan deh, ntar malah jadi. Saya mau ending Makoto Shinkai, please. Oh my god, biar ribut. Tolong kita ngegas, apa kita starter Noto dong? Kita start. Langsung di starter aja. Oke. Okay. Endingnya Makoto Shinkai itu bagus coy. Tapi bukan yang real life. Bukan Kimi na wa. Yang mana? Yang sebelumnya. 5 cm per second. Oh my god. Doesn't know what. Itu jahat. Gak apa-apa. That's why it's good, you know. No, it's not. Sasuke. It's 5 good. Meter. Tapi. Apa? Gak jadi. Moment. Apa? Kalau nggak salah, setahu gue 5 cm per second itu juga endingnya di manganya itu ada tambahan sedikit kan? Jadi nggak implied super bad gitu kayak yang di animenya. Iya, gue nangis sih. Di animenya gue nangis sih. Kenapa yang dikit kayak gitu? Sedih banget anjir ya. Kan cinta pertama mah enggak mana ada yang berhasil, coy. Enggak kan ada yang berhasil. Intinya begitu. Tapi kan real life kan ceritanya kan bukan tentang cinta gitu kan, enggak kayak Frozen. Cuman semenjak Hishiron pacaran sama si Kaizaki, ya gue bilang kayak ya ini jadi romantic juga ujung-ujungnya. Ini gue ngulang yang gue ngomongin di grup Discord-nya Subreddit Indonesia ya. Real life itu interesting. Yeah. Apa secara cerita buat gue interesting. Habisnya first half-nya gak ngomongin romance sama sekali. Ngomongin cuman sebatas Oga sama si siapa? Sama Karyu. Nah, cuman sebatas itu. Dan itu lebih ngebantuin kan? Bukan. Iya, buat ngebantuin. Tapi mulai ke tengahnya, mulai ke tengah, hubungannya iya. Hishiron ke si Kaizaki. Terus sekarangnya kan... Yeah. Kita kan mau tahu apakah Kaizaki sama Hishiron ini bakal ketemu lagi atau enggak. Gue bilang... Should be mereka gak ketemu. Gak akan ketemu, really? Gak akan bersama. Karena shit banget ininya. Pairingnya shit banget menurut gue. The pairing is nice. No, shit. Well, it's nice. Nah. Gue setuju. Abisnya ngetisnya udah lama banget. I mean, kalau lu notice ya. Ngetisnya udah lama banget. Jadi dari sebetulnya dari day one pun kita udah ngeliatin si apa duo ini bareng. Yes, tapi emang kerasa kayak nggak ada connection apa relationship. Cuman sebatas oh that she's the smart girl, this guy's the dumbass. Yeah, good. And he's trying gitu. Habisnya itu yang gue ngomongin di Discord tuh apa di grup Indo. Lu ngeliat dua cerita di real life. Ada cerita first half-nya kan nyeritain si Kaizaki mencoba untuk you know change his life gitu kan, ngelihat oh actually it's not that bad, sama ngelupain si shin apa senpai-nya kan yang bunuh diri. Yeah. Which please don't, jangan bunuh diri guys. Itu shitty banget sih sebenarnya ceritanya soal senpai, kayak highlighting apa namanya work culture di Jepang itu. Gue nanti kayak ya ampun kasihan amat ya, begitulah realita black company. That's why kids, kalau mau kerja jangan kerja di Broko Kikyo. Oh my god lul. Iya. Jadi perusahaan yang dapat public company. Oke. Mau ngomongin Friends apa? Si Darlene. Kita kelewatan Friends anjir. Oh tadi kita cuma ngomongin Zero Two doang ya. Kita nggak terus Zero Two doang. Friends gue jujur nggak nonton dan kayaknya gue nggak bakalan nonton. Karena emang lu nggak demen mereka anjir. Gue sama kayak Ares. Gue sama kayak Ares. Gurren Lagann gue nonton. Apa gue trigger Franks. Suka. Franks. Like, but Franks. Frankis anjir yang benar. Frankis. I'm calling it Franks. Whatever I like. Franks. Gue denger Franks. Wow. Wibu okay. Wibu itu juga gak ngerti. Gue juga bacanya Frankis. Oh, oke. Okay, berarti today we learn. Wow. Sugoi. Yeah, itu artinya X0 kiss hot. Iya, makanya kan kalau friend X and friend kiss. Oh iya, baru ngerti gue. Oh iya. Makanya awalnya kan gue baca kayak friend X kan, kayak kok aneh ya. Oh iya, friend kiss anjir dibacanya. Darling. Darling in the friends, not friend kiss you fuck. Friend kiss. Actually that makes sense. That's interesting. Itu makes sense. Itu makin interesting. Oh, bisa jadi. Frankies, French kiss, assuming pronunciation orang Jepang, Frankies. Iya, nggak aneh juga sih. Terus mana animenya gitu kan? Iya, Frank, Jujur buat anime franchise gue benci banget di oversexualis anjir. But that's trigger, I mean like ini kayak jiplakan langsungnya Evangelion banget gue lihat. Bukannya staffnya rata-rata ngerjain emang kan nggak Frankis itu staffnya yang ngerjain Frankis itu A1 sama Trigger. A1 itu buat yang biasanya, yang scene biasanya, Trigger yang buat fight scene ya dibagi kayak begitu. Tapi kalau ide plot itu pasti Trigger, right? Itu pasti trigger. Tapi jujur sih gue penasaran apa namanya, karena dulu alasan gue nonton Kill la Kill juga kayak gitu, oh sexy girl, terus gue penasaran, terus gue nonton dasar ya, bagus gitu. Eh gue mah jujur aja ya, ntar kalau gue nonton sih walaupun nggak beres, belum beres lagi. Gue Kill la Kill nonton karena Garni Nelia. Same. Kill la Kill gue lumayan. Tapi yeah. Frankis gue malah jadi suspicious. Apa? Wah, ini siapa notifnya kakak? Overhype bullshit gitu. Like, Enggak sih. Gue enggak overhype sih sebenarnya. Really? I mean, overhype. Enggak. Karena dia bisa nalangin itu hype-nya, dia bisa nyapa level hype-nya bisa. I guess. Enggak kayak Violet Evergarden udah di overhype tapi ceritanya slow. Enggak. Terus kayak orang kayak itu, I like it that way. Itu karena wibu enggak bisa nonton slow star. Enggak bisa nonton slow. Lu nyadarkan viewer kita tuh wibu anjir. Tapi hype-nya justified. Buat yes. Evergarden buat gue justified sih, emang something new. Tapi Violet Evergarden emang gitu kan, terus emang sengaja gitu, terus ceritanya juga ujungnya tuh udah jelas gitu loh. Pasti nanti si siapa namanya, gue lupa kan. Violet. Gue cuma nonton 1.5 episode, tapi kan itu kayak jelas gitu kan. Dia pas bakal, apa namanya, menginikan apa bisa lah gitu, belajar emosi gitu kan, kayak obvious banget gitu loh dari ceritanya. Terus kan itu jadi yang ditonton itu kan prosesnya dia gitu loh, gimana bisa sampai begitu, bukannya plot ujungnya tuh nggak ketahuan sama sekali kan. Enggak, itu kayak jelas sih banget ceritanya. Jadi orang-orang kalau, buat jernihnya gitu loh, bukan karena nanti ujungnya gimana. Buat Frankis sendiri, walaupun gue kayaknya gue lebih demen Franks. Iya. Iya, nggak manggilnya Franks aja. Buat Franks sendiri. Lebih apa dia? Franks tuh apa? Oh, we're doing lewd things. Lewd. Udah, that's it. Appeal-nya buat gue di situ. Yes. Mungkin gara-gara gue belum nonton ya. Tapi itu. Ya. Lu tahu kan ini kita lagi ngapain? What the fuck? Creepy banget, anjir. Creepy banget, anjir. Nah, tapi ya emang itu kan. Iya gak? Gue gak nonton, jadi gue gak tau. Tapi terasa dengan memes-nya deh. Dengan ada... Nggak, Rizky bilang Franks the sex ed, emang sex ed sih. Emang sex ed sih, gue ngomong benar. Lu emang kenapa sex ed? Rizky, silakan. Rizky, silakan. Jelaskan. Karena referensinya sex semua, anjir. Literally dari awal sampai akhir tuh referensinya sex semua. Terus gue bilang, ini kayak Windowmu, anjir. Terus robot. Oh, kayak Simonetta. Ini kayak Simonetta mah bukan. Ah, ini kita balik lagi ke kota. Simonetta mah bukan sex ed sih. Simonetta jokes banget. Kalau kita sensor semua bokep dan nggak sensor semua sex ed, apa yang terjadi ya? Lebih iya, sih. Nanti cewek jadi abu sudah gitu dong. Wes. Ya deh. Berarti. I guess. Pemerintah kita doyan dom. Halo. Okay. Hai. Halo. Oke. Okay. Tadi gue kira suara kecil. Oh, ini tuh janjian anime yang cewek jadi mod motor, pseudo motor, kayaknya itu cowoknya naikin. Yes. Ya, itu highlight, itu highlight hari ini. Oke, okay, gua guys. Cewek jadi motor. Motor. Cewek naik. Oke, okay, kayaknya tekniknya enggak salah sih. Oke okay lah. Enggak salah sih. Cewek kan dinaikin kan sama cowoknya. Emang iya, literally cewek dinaikin sama cowoknya. Iya sih. Aduh. Dan bentuknya kayak hampir kayak motor gitu. Kayak, iya emang kayak motor. Yang itu ngerasa. Oh iya, bisa berarti motor. Yang itu ya. Jadi motor. Oke, nah, kayaknya udah sejam. Sejam lebih. Udah lewat. Lewat. Karena itu mungkin kita tutup di sini aja buat pilot episode sejenis Pop Team Epic podcast ini dengan banyak randomnya. Tadi ada background character suddenly masuk. Dan itu sih adalah ntar gue kasih tau siapa. Mungkin itu bakalan jadi moniker kita, background karakter masuk. Kayaknya kita okay. reintroduce lagi ya. Dari gue berarti gue Ares, host ketiga podcast ini. Siapa? Bahkan, Dino. Saya Noto anjir. Kita manggilnya Dino. Saya Noto. Saya Johnny. Halo. Saya Johnny. Raihan tadi. Halo. Terus. Ya. Yuk. Oh, dipanggil. Teknosan. Udah kan tadi. Udah. Berarti tinggal gue ya. Bye. Tunggu. Udah nih. Tunggu. Gue berarti. Iya. Dan gue Rizky. And that's all for today's podcast. Gue apa yang bisa jadi? Today's in from... Gue belum deh. Anikast. Oh, yeah, si Budi belum. Budi belum. Budi yang nyampah di sini. Kita juga nyampah sih di sini. Nyampah. Kita semua nyampah. Dan. Semua nyampah. Yes. Rizky. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mata Raishu. Gue gak yakin dulu, Pak. Bukan nama besok. Tapi gue gak ngerti. Raishu besok. Udah pokoknya. Raishu minggu depan. Tutup aja ya. Tutup. Yes. Bye bye. Bye bye. Thank you for listening. Bye. Thank you. Sayonara. Sayonara. Sayonara, Des. Sampai jumpa.